بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد. قراءة الحديث للإخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ بارك الله فيكم أذكركم tetap barakallahu fikum berusaha melatih menghafal. Nah, barakallahu fikum, walaupun bukan hafalan menjadi hafalan yang mungkin, tetapi barakallahu fikum akal kita, kecerdasan kita, pikiran kita perlu diasah, perlu dibiasakan. Nah, dilatih ar-riyadhah, diolahragakan pikiran ini barakallahu fikum, dilatih untuk terbiasa menghafal. Berbeda orang yang sering menghafal dan orang yang sama sekali enggak pernah menghafal, jarang menghafal. Ketika dihadapkan suatu yang harus dia hafal, orang yang jarang menghafal sangat berat karena memang enggak terbiasa menghafal. Maka bagi talabatul ilm dari tahfidz, dari i'dad, dari nam tadribu du'a, berusaha membiasakan diri melatih menghafal barakallahu fikum, sangat bermanfaat di masa depan. Antum mau berkhutbah harus menyiapkan makalah. Kalau sering menghafal betapa mudah barakallahu fikum. Selain sudah paham bahasanya, terbiasa menghafal sangat mudah barakallahu fikum. Lain dengan yang jarang menghafal, namun ketika dihadapkan suatu hafalan susah, berat karena tidak terbiasa. Barakallahu fikum. Nah, kita hadis Bukhari, Sahih Bukhari kita lewati satu persatu insyaallah. Barakallahu fikum, sambil kita mengambil faedah sedikit-sedikit dan ambil pula faedah untuk berlatih menghafal. Barakallahu fikum. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk melatih otak kita, mengolahragakan otak kita di dalam membiasakan menghafal barakallahu fikum. Insyaallah akan terlihat manfaatnya barakallahu fikum di masa depan. Naam. Jadi jangan berat barakallahu fikum, jangan terasa terbebani, yang harus merupakan kesadaran pribadi. Merasa ingin bisa cepat menghafal, mudah menghafal, yaitu dengan cara tadi berlatih barakallahu fikum. Nah, tahfid, kemudian niada dan yang lainnya. Siapa yang memiliki waktu luang, dan insyaallah semuanya waktunya luang, nah, jangan sampai barakallahu fikum menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, barakallahu fikum. Ahlu sunnah barakallahu fikum, insyaallah orang-orang yang semangat nah menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjut. Di besok hari berusaha mulai, walaupun sekarang hafal besok lupa tidak mengapa, tapi faedahnya tidak terasa. Nah, kita mendapatkan faedah cepat menghafal. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu takbir idza qama min as-sujud. Bab mengucapkan takbir apabila bangkit dari sujud. Nah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa, yakni Musa bin Ismail at-Tabudzaki. Qala akhbarana Hammam, Hammam bin Wabal Munabbi. An Qatadah, Qatadah bin Da'ama Sadusi. An Ikrimah, murid daripada Abdullah bin Abbas, Ikrimah, mufassir. Naam. Qala, berkata Ikrimah, tabi'in, murid daripada Abbas. Qala sallaitu khalfa syaikhin bi Makkah. Kata Ikrimah, seorang tabi'in, saya salat di belakang seorang syaikh di Makkah. Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah disebutkan salatnya ketika itu salat duhur. Kata Ikrimah, saya salat di belakang seorang syaikh di Makkah, yakni salat duhur. Fakabbara, kemudian seorang syekh tersebut bertakbir. Sintaini wa ishrina takbiratan. Dia hitung takbirnya, ternyata mencapai 22 takbir. Nah, 22 takbir. Takbir intiqal. Fakultu Ibni Abbas, kemudian kata Ikrimah, aku katakan kepada Abdullah bin Abbas, innahu ahmak. Sesungguhnya orang tadi, syekh tadi ahmak. Dungu dia. Ahmak itu kalimat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-ahmak huwa goyatul jahal. Wahuwa nah, goyatul jahal. Nah. Humku, kedunguan, ketololan bahasa kitanya, adalah tingkat puncaknya kejahilan. Nah, barakallahu fikum. Puncaknya kejahilan. Maka ketika Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya seorang tadi orang tua yang sholat duhur kemudian takbirnya sampai 20 itu dia ahmak, maka kata Abdullah bin Abbas, sakilat ka ummuk, celaka ibumu. Kemarin kita lewati kalimat la ummalah, engkau tidak punya ibu. Maksudnya apa ini? Kalimat seperti ini, la ummalah, tidak ada ibumu, tidak ada ibu bagimu, celaka ibumu. Maksudnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hiya kalimatun taquluhal arabu inda az-zajr. Kalimat la ummalaka yang arti bahasa kitanya tidak ada ibu bagimu, atau sakilat ka ummuka, celaka ibumu, itu kalimat yang diucapkan oleh orang Arab ketika menjazer, menjauhkan dari sebuah perkara. Jangan kau berkata seperti itu. Nah, karena dia Ikrimah mengatakan innahu ahmak. Nah. Ya. Faka'annahu da'a alaihi, seolah-olah Abdullah bin Abbas doa kejelekan bagi Ikrimah muridnya ini. Bi'ayyak kuda ummahu, agar kehilangan ibu atau ibunya kehilangan dia. Lakinnahum qad yutlikuna dhalik la yuriduna haqiqati haqiqiyatahu. Tetapi orang Arab mengatakan seperti itu, la ummalak au thaqilat ka ummuk, tidak memaksudkan sebenarnya. Bukan maksudkan hakikat kalimat itu, tetapi dalam rangka menjajar, melarang suatu ucapan yang dia salah, ucapan yang tidak baik diucapkan, maka ditahan, dicegah dengan ucapan seperti itu. La ummalak sakirat kaum. Wastahaqqa Ikrimah dzalika inda Ibn Abbas. Ikrimah muridnya Abdullah bin Abbas berhak untuk mendapatkan la ummalak sakirat kaum. Likaunihi nasaba dzalika rajul al-jalil ila al-humq, karena Ikrimah menisbahkan orang yang mulia tadi, yaitu sahabat yang besar Abu Hurairah, dinisbahkan kepada kedunguan. alladhi huwa ghayatul jahl, puncaknya kebodohan. Wa huwa bari'un min dzalik, padahal orang tua tadi yang salat seorang yang berlepas diri dari sifat kejahilan, seorang sahabi. Maka barakallahu fikum, jangan heran ketika orang-orang Arab atau sahabat mengatakan la ummalak takilat ka ummuk, itu kalimat yang maksudnya bukan zahir kalimat tersebut, tetapi maksudnya menjajar, melarang dari sebuah kesalahan barakallahu fikum nam yang terjadi di hadapannya barakallahu fikum. Kemudian kata Abdullah bin Abbas kepada Ikrimah, sakilat ka ummuk, setelahnya pada beliau mengatakan sunnatu Abil Qasim. Sunnatu Abil Qasim dibaca marfu sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf yang takdirnya tilka. Tilka sunnatu Abil Qasim, itu adalah sunnahnya Abul Qasim bertakbir 20 kali takbir dalam salat. Maksudnya takbir intikal. Naam. Ya. Selain takbiratul ihram, itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Lafidz Ibnu Hajar, kenapa kok bisa sampai 20 takbirnya? Li'anna fi kulli raka'atin khamsu takbiratin, karena di dalam setiap rakaat itu ada 5 takbir. Fayaqau fir ruba'iyah 20 takbiratan, maka terjadi pada salat yang 4 rakaat berarti terjadi 20 takbir. Ditambah dengan takbir iftitah, takbiratul ihram, dan ditambah dengan takbir berdiri dari tasyahud awal, sehingga 22 takbir. Nah, kita enggak pernah menghitung ya takbir. Takbir ihram, takbir bangkit dari rakaat kedua, takbir mau ruku, bangkit dari ruku, mau sujud, bangkit dari sujud, semuanya barakallahu fikum, nam akan terjadi seperti ini. 22 takbir dalam yang 4 rakaat. Yang 2 rakaat dikurangi dan dikurangi. Barakallahu fikum. Naam. Jadi Abdullah bin Abbas menukilkan, mengucapkan bahwasanya takbir di dalam takbir intiqal, gerakan-gerakan itu ternyata sunnatu Abil Qasim, itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan kemarin ada beberapa sahabat yang tidak bertakbir, dan selain di sana ada beberapa takwil, maka tentunya dan yang sunnah yang diamalkan tentunya adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan, ketika Ikrimah mengatakan sallaitu, saya salat di belakang seorang syekh, di belakang seorang tua di Makkah, salat itu salat zuhur. Nah, orang tua tersebut disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tahawi dan Tabrani bahwasanya syekh tersebut adalah Abu Hurairah, karena Ikrimah mengatakan salla bina Abu Hurairah, telah salat bersama kami ketika itu Abu Hurairah. Naam. Barakallahu fikum. Qala Imam Al-Bukhari wa qala Musa haddatsana Aban haddatsana Qatadah haddatsana Ikrimah. Dalam jalan ini naam ada tasrih lafaz yang jelas, Qatadah tidak meriwayatkan dengan an-anah. Karena Qatadah disifati mudallis, mudallis ketika mengatakan an, hadisnya ditolak. Ternyata dalam riwayat lain Qatadah jelas-jelas mengatakan haddatsana Ikrimah, telah menyampaikan hadis kepada kami Ikrimah. Jadi aman dari tadlisnya Qatadah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair, Yahya bin Abdullah bin Bukair, Bukair kakeknya, sebagaimana kita terlewati. Qala haddatsana Laits, Laits ibnu Sa'ad, Imam. An Ukail, An ibn Shihab Az-Zuhri. Qala Az-Zuhri, akhbarani Abu Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith, annahu sami'a Abu Hurairah, bahwasanya beliau Abu Bakar mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit berdiri menuju salat, maka beliau bertakbir. Nah, ingat pada faidah kana, apabila khobarnya adalah fi'il mudhari, maka yufidul istimrar alal ghalib. Nah, jelas apabila lebih-lebih di sini takbir, takbiratul ihram. Senantiasa Rasulullah SAW takbiratul ihram. Nah, yukabbir hina yakumu, beliau bertakbir ketika berdiri. Thumma yukabbir hina yarka, beliau bertakbir ketika ruku. Thumma yakul sami Allahu liman hamidah, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raf'ah, ketika beliau mengangkat tulang sulbinya, tulang punggungnya dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Thumma yakul wa huwa qa'im, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dalam keadaan berdiri, Rabbana lakal hamd. Ya, tidak. Rabbana lakal hamd. Qala Abdullah bin Salih an Lais, berkata Abdullah bin Salih dari Al-Lais, Lais bin Sa'ad, walakal hamd. Ada wawnya. Rabbana walakal hamd. Barakallahu fikum. Jadi ada riwayat Rabbana lakal hamd, ada Rabbana walakal hamd bil waw. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala al-ulama ar-riwayatu bi tsubutil waw arjah. Riwayat dengan menetapkan waw Rabbana walakal hamdu, ini riwayat yang lebih rajih, lebih kuat. Wa hiya zaidatun, wawnya ada yang mengatakan waw zaidah, ada yang mengatakan waw ataf. Nah, kepada yang dimahdzufkan, ada yang mengatakan waw hal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Ibnu Athir di dalam Ghoribul Hadis mendhaifkan selain itu. Jadi Rabbana walakal ham, ada wawunya lebih kok, lebih kuat riwayatnya. Fuma yukabbiru hina yahwi, kemudian Rasulullah SAW bertakbir ketika beliau bangkit. Fuma yukabbiru hina yarfa ra'sahu, kemudian Rasulullah juga bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Thumma yukabbir hina yasjud, kemudian bertakbir ketika sujud. Thumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu, kemudian bertakbir pula ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Thumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha, kemudian Rasulullah SAW melakukan hal itu dalam salat seluruhnya. Hatta yaqdiyaha, sampai selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minatintaini ba'dal julus, kemudian Rasulullah SAW juga bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk tasyahud awal. Nah, barakallahu fikum. Ini takbir-takbir intiqalnya Rasulullah SAW dinukilkan oleh para sahabat. Kemudian faidah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi menukilkan dari perkataan Imam An-Nawawi. Nah, kata Imam An-Nawawi, fihi, di dalam hadis ini dalilun, terdapat dalil ala muqaranati takbir lil harakah. Di dalam hadis ini kata Imam An-Nawawi ada dalil berbarengannya ucapan takbir dengan gerakan. Berbarengannya ucapan takbir intiqal dengan gerakan. Ketika mau ruku, dia bertakbir sambil bergerak. Gitu. Nah, ketika bangkit dari sujud, Allahu Akbar, bertakbir kemudian sambil bergerak. Ketika mau sujud, begitu juga Allahu Akbar, bertakbir sambil bergerak. Tidak diakhirkan dan tidak didahulukan. Kata Imam Nawawi seperti itu, ada dalil di dalam hadis ini berbarengannya takbir dengan gerakan ketika takbir intiqal. Wabastuhu alaiha, dan memanjangkan bacaan takbir tersebut di atas gerakan. Ini 6 barakallahu fikum yang dikritik oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dari hadis ini tidak ada dalil yang menunjukkan ucapan takbir itu harus dipanjangkan sehingga berbarengan dengan berhentinya gerakan. Fayabda'u bitakbir, caranya barakallahu fikum menggandengkan takbir dengan gerakan. Fayabda'u bitakbir, dia memulai dengan ucapan takbir. Hina yashraf fil intiqal, ketika dia mulai bergerak, berpindah menuju satu rukun, yaitu ruku. Wa yamuddu hatta yasila ila hadir raqi', kemudian memanjangkan takbir tersebut sampai dia kepada batasan orang yang ruku. Intaha. Kalam Imam An-Nawawi. Jadi banyak kaum muslimin seperti itu, memanjangkan takbir dari mulai gerak awal gerakan sampai berhentinya gerakan, sempurnanya gerakan. Imamnya di sana Imam An-Nawawi mengucapkan hal yang demikian, tentunya di dalam syarah hadis ini dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Dan karena hadis ini muttafaqun alaih. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa dalalatu hadzal lafaz 'ala al-basti alladhi dzakarahu ghairu dhahirah. Namun sisi pendalilan terhadap lafaz dengan lafaz ini untuk memanjangkan bacaan takbir dari mulai awal gerakan sampai berhentinya gerakan dalam takbir intiqal, pendalilan yang tidak jelas. Dan yang jelas hanya mengucapkan takbir saja. Mentakbirnya berbarengan ataupun memanjangkan takbir. Tidak jelas pendalilannya dengan hadis ini. Seperti sering kita ucapkan perkataan Al-Imam Ibnu Taimin. Al-Imam Ibnu Taimin beliau mengatakan dulu, saya melakukan hal itu. Takbir intiqal itu kita mulai sambil bergerak dan sampai akhir selesai gerakannya. Barakallahu fikum, karena itu yang kami dapati dari orang-orang tua. Ternyata setelah kami memeriksa dalil, tidak ada dalil dalam sunnah hal yang seperti itu. Maka beliau merujukkan takbir. Memang ketika awal bergerak, tetapi tidak disyaratkan, diharuskan sampai memanjangkan takbir tersebut sampai berakhirnya gerakan. Perpindahan dari satu rukun kepada rukun berikutnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Bahkan dalil yang ada, Rasulullah SAW dengan tegas takbir, lantang dan tegas. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.